asal salah. Apa itu? Itu bahwa dia adalah nisbah kepada generasi yang terbaik, dan barang siapa mengikuti jejak mereka, maka dia adalah salafi, orang yang menisbahkan kepada generasi mereka, dan mereka adalah ahlu sunnah seperti kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan mereka adalah seperti kata Imam As-Sakhrani, orang yang mengikuti kitab was sunnah dan jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di ihsan dari para a'immatuddin. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan demikian sempurna penjelasan tentang makna istilahi dari kalimat salaf. Sebenarnya penjelasan yang lainnya juga penting, ya. Tetapi tatkala kita melihat telah terwakilinya, maka kita cukupkan. Perkataan tersebut adalah perkataan dari Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid dalam kitabnya Hukmul Intima. Penting juga sebenarnya. Kenapa? Karena Syekh Bakar bin Zaid di antara orang-orang yang juga, di antara para masyayikh yang juga namanya kemudian dicatut sebagai ulama sahwah, sebagai ulama yang membela Sururiyah dan Qutbiyah, sebagai ulama yang kemudian bisa menjadi bahan dari mereka, kedok bagi mereka untuk menyebarkan pemikiran jahatnya kepada umat, yaitu ketika beredar kitab Tasnifun Nas Baina Dhanni Wal Yaqin, penggolongan manusia antara persangkaan dengan keyakinan, yang dengan itu mereka mengatakan bahwa ya, Syekh Bakar Abu Zaid membantah kelompok Ahlul Madinah, para masyayikh Madinah yang sukanya menyalah-nyalahkan, sukanya mencari-cari kesalahan dan sebagainya, yang akhirnya ditegaskan dalam kalam al-hatifiyah, dalam pembicaraan telepon antara Syekh Rabi bin Hadi al-Wada'i, Syekh Mukbil bin Hadi al-Wada'i dengan apa? Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dengan Syekh Bakar Abu Zaid sendiri, bahwa beliau mengatakan tidak, beliau tidak maksudkan mereka ahli Madinah, para masyayikh ahli Madinah, ya, mereka tidak maksudkan para masyayikh-masyayikh kibar yang disebutkan membela ahli sunnah wal jamaah. Maka yang kita hanya ingin ingatkan bahwa Syekh Bakar Abu Zaid pula punya perkataan yang rinci dan tegas tentang penisbahan kepada manhaj salaf. Maka barang siapa ingin penjelasan lebih lanjut, hendaklah dia melihat kepada kitab Hukmul Intima, ya, di sana ada penjelasan yang tegas tentang hal ini. Maka jika ini selesai, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang awal mulai munculnya istilah ini, awal mulai munculnya istilah ini, awal munculnya istilah ini, itu akan lebih rinci dengan penjelasan tentang tahdid zaman ini. Tetapi sebelumnya dinukilkan tentang perkataan Syekh seputar awal munculnya istilah ini, ya. Adapun penguatnya kita mundurkan kepada penjelasan tentang tahdid zaman ini, pembatasan waktu atau penyebutan waktu-waktu munculnya istilah tersebut. Tapi di sini adalah penjelasan global dari para masyayikh, di antaranya perkataan Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam kitabnya As-Sifat Al-Ilahiyah. Beliau mengatakan, "Waqad dhahara hadha al-istilah wa ishtuhira hina dhahara an-niza' wa dara hawla usuliddin bain al-firaq al-kalamiyah." Telah muncul istilah ini dan masyhur, washtahara dan masyhur, ketika tampak perselisihan dan terjadi perdebatan seputar masalah pokok-pokok agama antara kelompok-kelompok ahlul kalam. Jadi munculnya istilah ini dan masyhurnya adalah ketika timbulnya perselisihan dan terjadinya perdebatan seputar permasalahan-permasalahan pokok agama di antara kelompok-kelompok ahlul kalam. Maka kemudian semuanya berusaha menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, dan mereka mengumumkan bahwa apa yang ada pada mereka adalah apa yang ada pada salafus saleh. Kata Syekh, wa hawala al-jami' al-intisaba ila as-salafi wa 'alana ma huwa 'alayhi huwa ma kana 'alayhi as-salafus saleh. Semuanya berusaha untuk menisbahkan kepada salaf, dan mereka seluruhnya mengumumkan bahwa jalan mereka adalah jalannya salafus saleh. Maka kata Syekh, faidan labudan tadhara, pastilah akan muncul dalam keadaan seperti ini ususu wa qawaidu wadihatul ma'ali, akan muncul dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang jelas sifat-sifatnya, dan yang kokoh untuk ittijah salafi, untuk arahan salaf, hingga tidak tercampur perkara, tidak tersamar perkara bagi setiap orang yang ingin mencontoh mereka dan ingin mengikuti jalannya salafus saleh. Artinya bahwa awal munculnya istilah ini dan penjelasan tentang istilah ini adalah ketika masing-masing orang ingin menisbahkan kepada manhaj salaf. Ya. Ketika orang yang bukan ahlinya menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, maka ketika itu para ulama muttar, mereka kemudian dalam keadaan harus menjelaskan istilah salafi, maknanya, maksud dan tujuannya, serta sifat sifatnya. Kenapa? Agar kemudian orang yang masuk di dalamnya tidak apa-apa, agar kemudian orang yang masuk ke dalam manhaj salaf ini memahami atau mengetahui sifat-sifat yang harusnya mereka miliki, dan agar orang yang tidak dari manhaj salaf ketahuan akan hakikat sifat mereka, akan hakikat sifat mereka. Ya, artinya adalah tamyiz. Ya, ketika terjadi kesamaran, maka asyan syan tamyiz, maka yang dibutuhkan adalah tamyiz. Ya, dan itu sifatnya ahlus sunnah, dan ini disalahfahami oleh sebagian orang sehingga mereka menyangka perkataan para salaf atau sebagian perkataan para ulama salaf adalah perkataan bid'ah, seperti perkataan Imam Ahmad misalnya, bahwa inna Allah stawa ala al-arsh ba'inun an khalqihi, bahwa Allah beristiwa di atas arsh ba'in, terpisah dari makhluknya. Naam, tidak ada pada zaman sahabat istilah ini, ya, penggunaan istilah ini tidak ada, tetapi dia bukanlah perkara bid'ah, tetapi perkara menjelaskan akan hakikat istiwa alal as tersebut sesuai dengan kitab was sunnah dan paham salafi ummah, dan dibutuhkan penjelasan itu ketika terjadi kesamaran, karena orang-orang atau sebagian dari Asy'ariyah dan Maturidiyah atau bahkan Jahmiyah, ya, pun menetapkan sifat istiwa tetapi dengan istilah yang lain atau mentakwilkannya, ya, atau mentakwilkan, menafsirkannya dengan tafsir yang keliru. Maka dijelaskan dengan kalimat tegas dalam bentuk tamyiz, pemisah. Demikian pula kalimat Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk, yang masyhur dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Kata Nabi, man ya'manuni fa inna quraishan, siapakah yang menjaga dan melindungi aku atau membantu memegang amanah dakwah ini, karena Quraisy, orang-orang Quraisy menauni, menghalangi aku min an ubaliga kalam Allah, dari aku menyampaikan kalam ilahi, yang ada dalam Quran Sunnah adalah kalam ilahi, kalam Allah. Adapun ghairu makhluk adalah tambahan yang yaqtadihi al-hal, yang keadaan menuntut. Kenapa? Tamyiz. Karena ketika itu Imam Ahmad, zaman Imam Ahmad, ada orang mengatakan Al-Quran kalamullah, thumma yaskut, kemudian dia diam. Al-Quran kalamullah, tapi maksudnya apa? Dengan pemahaman Jahmi, Al-Quran kalamullah maksudnya apa? Yang ada pada Allah. Adapun yang di mushaf, yang dihafalkan, itu makhluk katanya, kan? Jelas. Maka terbantah itu dengan kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, kalimat tegas dan jelas, ya. Maka begitulah ikhwani fiddin, iltibas, penyamaran tidak akan melahirkan kecuali wuduh, kejelasan, ya kan? Karena kalimat ahlus sunnah berucap dan berkata dengan kalimat yang tafsir yang jelas. Adapun ahlul bid'ah berdalil dengan mujmalat, dengan kalimat mujmal dan global. Ya, ala kulli hal, maka demikian perkataan Syekh Muhammad Aman Al-Jani menunjukkan kepada kita bahwa inti permasalahan munculnya istilah ini adalah ketika terjadi orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, dan setiap orang berusaha untuk mencari atau menisbahkan dirinya kepada salaf tersebut agar diterima dakwahnya, agar diterima pemikirannya. Ya, maka ketika itu para ulama menjelaskan tentang hal tersebut. Juga perkataan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang juga dinukilkan dari kitab Hukum Intima dan keterangan tentang hal ini juga sebenarnya adalah perkara yang jelas. Oleh karena itu kita tinggalkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, kita langsung kepada Tahrir Zamani, penjelasan tentang pembatasan waktu yang hakiki akan penisbahan nama salat itu sendiri, ya, dari mana asal dan sumbernya. Adapun tentang hal ini, maka sesungguhnya ikhwan fiddin, tentang tahdid zamani mula awal tercetusnya kalimat salaf ini, maka kalimat salaf seperti kata Syekh Hasan bin Qasim adalah kalimat yang maklum, telah diketahui maklumah sejak dahulu, dan bahwa dia adalah tasmiyah syar'iyah la hizbiyah, tasmiyah penamaan yang disyaratkan dan bukanlah tasmiyah hizbiyah. Dan di antara dalil yang dijadikan para ulama akan hal tersebut adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah menceritakan perkataan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dalam bab manhaja bayna jadi nas, orang yang berbicara secara sembunyi-sembunyi di hadapan manusia yang banyak, yaitu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah binti Rasulullah dengan bisikan, pada bisikan yang pertama kemudian dia menangis, dan bisikan yang kedua dia tertawa. Maka dalam riwayat Aisyah sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Fatimah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW haddatsani, menyampaikan kepadaku bahwa inna Jibrila adalah Jibril kana yu'aridu al-Qur'ana, adalah beliau membacakan Al-Qur'an kepadaku fi kulli amin mafa, pada setiap tahun satu kali. Tetapi Jibril telah mendengarkan Al-Qur'an itu kepadaku fi hadzal am marratain, pada tahun ini dua kali. Kemudian Nabi menjelaskan, wala arani illa qad hadara ajali wa innaki awwal ahli luhuqan bi wa ni'ma salafu ana laki. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku melihat tidaklah itu kecuali ajalku sudah dekat, dan sesungguhnya engkau adalah keluarga tu yang pertama yang akan menyusul aku. Dan Nabi mengatakan, ni'ma salaf ana laki, sebaik-baik pendahulu aku bagimu. Nah, syahidnya pada kalimat ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu. Ya, maka kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salafus salih dengan kalimat ini. Dan di sini Nabi menjelaskan bahwa dia adalah pendahulu dari Fatimah dalam hal kematiannya. Bahwa setelah matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diikuti oleh anaknya Fatimah binti Rasulullah. Karena itu Fatimah kemudian tertawa karena merasa senang. Syahidnya adalah pada kalimat salaf ini, menunjukkan kalimat salaf, kalimat yang diambil dari kata ini, salaf. Ya, juga perkataan Anas bin Malik yang disebutkan oleh Syafi'i dalam kitabnya Al-Ittisal, di mana berkata Anas bin Malik, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawma ma arifa min al-islam syai'a." Sesungguhnya seandainya seseorang di antara kalian mendapatkan salaf yang pertama, kemudian dia dibangkitkan pada hari ini, tidaklah dia mengetahui dari Islam sedikit pun. Qala wa wada yadahu ala khaddihi, kemudian meletakkan tangannya di bawah dagunya, kemudian dia berkata, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Syahid dari asar ini adalah bahwa Anas bin Malik mengatakan, seandainya seorang di antara umat ini bertemu dengan salaf yang terdahulu. Siapa salaf terdahulu ini? Sahabat. Dan Anas adalah sahabat Nabi, menunjukkan bahwa istilah salaf telah dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ada faedah yang lain di mana dia mengatakan, kalau seandainya mereka muncul atau mendapatkan para sahabat Nabi, kemudian muncul pada umat ini sekarang, kembali lagi ke masa yang sekarang ini, maka tidaklah dia mengenal Islam sedikit pun kecuali sholat. Artinya menunjukkan gharibnya Islam ketika itu. Ya, setelah dia melihat amalnya para sahabat dibandingkan dengan zaman ketika itu, ternyata jauh berubah. Terus terjadi perbedaan yang nyata. Ya, syahidnya adalah pada kalimat Anas bin Malik, adraka salaf al-awwal, mendapatkan salaf yang pertama. Baik. Juga perkataan yang lain adalah perkataan dari Maimun bin Nahran an abihi qala, "Law anna rajulan unshira fikum min as-salafi ma 'arifa ghayra hadhihi al-qiblah." Kata Maimun bin Nahran dari ayahnya, Nahran dan Nahran ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi bahwa dia adalah dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahabat, dalam golongan sahabat. Nihran disebutkan oleh Bukhari dari golongan sahabat, berarti bahwa dia adalah dari golongan sahabat. Ya, hey, dia berkata, Nihran berkata, seandainya seseorang dari salaf, lau insyirafikum, seandainya dibangkitkan di antara kalian ini minas salaf, dari orang terdahulu, itu para sahabat maksudnya, pasti ya, dari para sahabat, tidaklah dia mengenal kecuali kiblat ini, kecuali kiblat ini. Ya, ini juga menunjukkan gharibnya Islam ketika itu. Tetapi alhasil bahwa dia mengatakan seandainya salaf dibangkitkan pada waktu ini, ya, itu pada waktu itu juga waktu di mana ada sahabat yang masih hidup tetapi sudah sedikit, maka tidaklah dikenal kecuali kiblat ini. Maka kata salaf digunakan untuk para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ini syahid, ya. Tapi kita ingat bahwa itu bukanlah berarti bahwa dia hanyalah sahabat saja, seperti perkataan Syekh Hunda dan yang lain yang kita bahas tadi, bahwa mereka adalah setiap orang yang mengikuti jalannya para sahabat, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta para jalannya sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, maka mereka adalah salaf, salafi dan pengikut tarekat salafiyah. Ya, baik. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan dari nisbah salaf. Baik, berarti bahwa dia sejak dahulu ada. Dia ambil perkataan Nabi, perkataan Anas bin Malik dan Mihran yang menunjukkan dia sahabat. Kemudian setelah itu kita dapatkan nukilan-nukilan dari perkataan Imam Az-Zahabi. Dan Imam Az-Zahabi di antara para imam yang sangat banyak menggunakan istilah dan nisbah salafi ini dalam kitabnya Syiar Alam An-Nabla. Bahkan beliau menjadikan salafi sebagai salah satu syarat untuk seseorang disebut bahwa dia adalah al-hafidh, bahwa dia adalah al-hafidh. Di mana beliau menjelaskan ketika menegaskan tentang sifat-sifat as-salafi, dalam Syiar Alam Nabla juz yang ke-13 halaman 390, beliau mengatakan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang as-salafi, alladhi yahtaju ilaihi al-hafiz an yakuna taqiyan zakiyya, sampai perkataan beliau, zakiyan hayyan salafiyya. Perkara yang dibutuhkan oleh seorang al-hafiz yang menghafaz sekian ribu hadis adalah dia an yakuna taqiyan zakiyya, dia seorang yang taqi, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zakiyan, dia orang yang pandai, cemerlang pemikirannya. zakiyan, zakiyan, orang yang bersih, zaki, ya, hayyan, pemalu, salafiyan, dan seorang salafi. Ini perkataan beliau tentang seorang al-hafiz. Dibutuhkan seorang hafiz adalah, sifat yang dibutuhkan adalah salafi. Kalau begitu, bahwa dia adalah istilah yang ma'ruf dan penisbahan yang sahih. Karena itu kemudian beliau menyebutkan beberapa terjemah, di antaranya Abu Thahir As-Salafi atau As-Silafi dalam Sirah Al-Nabla. Beliau menjelaskan tentang makna As-Salafi, dia diambil dari kata As-Salaf, wa huwa ma kana ala madhhab As-Salaf, yang dia adalah apa yang berada di atas dalamnya para salaf, apa yang ada di atas madhab salaf, itu salaf. Ketika menjelaskan tentang Abu Thahir As-Salafi nisba'in As-Silafi atau As-Salafi, bahwa dia adalah penjelasan tentang nisbah kepada madhab salaf dalam Sirah Al-Nabla. Ketika menjelaskan Imam Ad-Darqutni, menjelaskan biografi Imam Ad-Darqutni dalam terjemah beliau, beliau segera memungkirkan perkataan Imam Ad-Darqutni yang mengatakan, tidaklah ada perkara yang paling saya benci dari ilmu kalam. Kata beliau, lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalika bal kana salafiyan. Orang ini, Imam Ad-Darqutni al-Hafiz, tidaklah masuk dalam ilmu kalam sama sekali, tidak pula dalam ilmu jidal, bahkan tidak pernah berkecimpung dengan ilmu itu. Dia adalah seorang salafi, dia adalah seorang salafi. Kemudian ketika menyebutkan biografi Muhammad bin Muhammad bin Fadl Al-Bahrani, beliau mengatakan, dia adalah wa kana layyinan khairan salafiyan muhiban tama syakli. Dia adalah seorang yang berpegang kepada agama, kuat berpegang kepada agama. Khairan, orang yang baik. Salafiyan, salafi. Muhiban, yang disegani. Tama syakli, yang sempurna bentuknya, ya, perawakannya. Demikian pula perkataan beliau tentang Yahya bin Ishaq bin Khalil Asy-Syaibani. Kata beliau, kana arifan bil madahibi, khairan mutawadi'an, salafiyan hamid al-ahkam. Adalah dia, Imam Yahya bin Ishaq, arifan bil madahib, mengetahui semua madhab-madhab. Khairan, orang yang baik. Mutawadi'an, tawadu. Salafiyan, dan seorang salafi, ya. Juga dalam terjemah Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi yang punya kitab tarikh, beliau mengatakan, wa ma'alintu Ya'quba al-Fasawi illa salafi, dan tidaklah saya mengenal Ya'qub al-Fasawi kecuali salafi. Ini Imam Adz-Dzahabi menyebutkan afrad, beberapa tokoh-tokoh dari Ahlu Sunnah, bahwa dia adalah salafi. Kalau begitu, masihkah seseorang kemudian merasa khawatir dan takut dari menisbahkan dirinya kepada salaf? Tidak, ya. Jika ada yang mengatakan bahwa nisbah kepada salafiyah adalah tazkiyah, oleh karena itu tidak boleh seseorang mentazkiyah dirinya seperti dengan Allah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, maka kita ucapkan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdul Baz. Naam, tazkiyah, tazkiyah la budda minha, tazkiyah yang mesti dan harus. Lihat, kenapa? Karena dia adalah Islam. Jika ada yang bertanya kepada kita, apakah engkau seorang Muslim? Apa jawaban kita? Jika kita akan mengucapkan, ya, saya orang Muslim, saya seorang Muslim, tanpa ragu, tanpa malu, maka mengapa pula kita ketika mengatakan, ya, saya salafi, kita mengucapkannya dengan kalimat yang ragu, atau kemudian dengan malu, malu-malu? Tidak, ya, karena dia ada tazkiyah. Nah, tazkiyah, tetapi tazkiyah yang labud dan minha, kata Syekh, tazkiyah yang harus dan mesti. Seperti hanya tazkiyah seorang mengatakan bahwa dia Muslim, dan kita tahu bahwa yang selamat hanyalah kaum Muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sairul adyan, pengikut semua agama yang lain, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dalam neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyan wa la nasraniyyan thumma la yu'minu bima ji'tu bihi, kata Nabi, illa kana min ahli an-nar. Kecuali dari penduduk neraka dia. Maka selain Muslim dari penduduk neraka, kan? Maka kalau begitu istilah kita muslim, ana muslim adalah bentuk tazkiyah. Tapi tazkiyah yang wajib. Maka demikian pula as-salafi. Maka katakanlah salafi dalam bentuk tazkiyah, tapi tazkiyah yang wajib. Ya? Dan jika engkau menambahkan kepadanya dengan kalimat salafi insyaallah biiznillah, bahwa dia adalah kalimat yang sah seperti perkataan ahlus sunnah, ana muslim insyaallah. Ya? Adapun sebagian dari kaum ahlul kalam atau yang pertengah dari kemana mereka kemudian tidak mau menggunakan kalimat insyaallah, ya? Dengan alasan bahwa itu menunjukkan syak, keraguan dan sebagainya. Dan ini bahasanya tentunya bukan di sini. Ala kulli hal, bahwa jika kita mengatakan ana salafi insyaallah, maka la ba'sa bihi, dalam keadaan keinginan kita mengharapkan kita berjalan ke jalan salaf tersebut hatta al-mamat, sampai wafatnya kita. Sampai wafatnya kita. Maka ini ikhwani fiddin, perkara yang menunjukkan kepada kita akan disyariatkannya penisbahan kepada manhaj salaf ini. Maka kalau begitu, telah kita dapatkan keterangan tentang tahrif zamani, bahwa awal penggunaan istilah ini, ya, bahwa dia diambil mustafad min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari perkataan Nabi, nikmat salaf wa annabi, ana lagi. Kemudian bahwa juga dia diambil dari perkataan para sahabat. Dan sesungguhnya istimal istilah ini, penggunaan istilah tadi dipakai oleh para aimatuddin aimatuddin, ya. Dan kalimat yang muktabu bima'iz zahab, yang ditulis dengan tinta emas, adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menjadi asas dan dasar dalam hal ini. Perkataan beliau dalam Majmu' Fatawa juz ke-4 halaman 149, ketika dia membantah perkataan Ibn Abi Iz, afwan, perkataan Ibn Abi Salam Abu Izzuddin Ibn Abi Salam, ketika Izzuddin Ibn Abi Salam ini kemudian mengatakan wal akharu yatasattaru madhhab as-salaf, dan sebagian orang yatasattar, berkedok dengan madhab salaf. Dan Al-Izz Ibn Abi Salam ini, ya, terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah, ya, dalam masalah asma wa sifat, dan belum memiliki beberapa mukhalafah terhadap manhaj salaf dalam masalah ini. Allahumma ghufran, semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni kita. Maka ikhwan fiddin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemudian membantah ucapan Al-Izz Ibn Abi Salam ini dengan mengatakan la aiba liman adhara madhhab as-salaf, tidak ada aib, tidak ada celaan, tidak ada kejelekan bagi orang yang menampakkan madhab as-salaf. Wa'taza ilaihi, wantasaba ilaihi wa'taza ilaihi, dan dia menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, wa'taza, dan bangga dengan nisbah tersebut. Tidaklah ada celaan, kejelekan dari orang yang menampakkan madhab salaf, dan dia menisbahkan kepadanya, wa'taza ilaihi, dan bangga dengan nisbah tersebut. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut darinya menurut kesepakatan. Artinya bahwa kita wajib terima. Jangan mengatakan tidak ada lagi salaf sekarang ini, ada hanya salaf-salafan. Tidak. Ini kalimat berat, ya? Kalimat orang yang mentaldis manhaj salaf. Akhirnya dia pun mengatakan kami mengharap dari golongan salaf. Setelah itu dia pun menamakan dirinya pengamat dakwah salaf. Subhanallah. Penakut yang luar biasa, ya. Ala kulli hal, bahwa kata Imam Ibn Taimiyah bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib untuk menerima hal itu dengan kesepakatan. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya manhaj salaf tidaklah kecuali kebenaran. Jadi kalau begitu, ini isyarat dari beliau bahwa seorang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf itu berarti dia menisbahkan dirinya kepada kebenaran, ya kan? Sahibul haq. Kenapa? Madhabul salaf la yakunu illa haqqa. Tidaklah kecuali dia kebenaran. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa in kana muwafiqan lahu batinan wa zahiran fa huwa bi manzilati al-mu'min alladhi huwa 'ala al-haqq batinan wa zahiran wa in kana muwafiqan lahu fi al-zahiri faqat duna al-batin fa huwa bi manzilati al-munafiq fa tuqbalu minhu 'alaniyatuhu wa tuwakkal sarirathu ila Allah fa inna lam nu'mar an nunqiba quluban 'an kulli an-nas wa la nashqa butunahum. Ya, maka Syekh kemudian mengatakan jika orang tadi yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf muwafiqan lahu, sesuai dia kepada manhaj salaf batinan wa zahira, secara batinnya, hatinya dan amalannya, maka kalau begitu maka dia seperti seorang mukmin yang berada di atas al-haq batinan wa zahira, batin maupun zahirnya. Adapun jika dia sesuai dengan madzhab salaf zahiran faqat duna al-batin, secara zahirnya saja tampaknya dia seperti salaf, tetapi bahwa dia tidak sesuai batinnya dengan madzhab salaf, maka apa kata Syekh? Maka dia seperti orang munafik yang tuqbalu minhu alaniyatuhu, yang diterima apa yang tampak dari dia terang-terangan, ya kan? Dan dikembalikan apa yang tersembunyi sarirahnya kepada Allah Subhanahu membelah isi perut mereka. Kalimat ini kalimat yang perlu kita cermati, ya. Jadi setelah Syekh menegaskan tentang bukanlah ait nisbah kepada salaf dan bahwa dia adalah bentuk tazkiyah kemuliaan, ya kan? Menunjukkan bahwa seorang menisbahkan diri kepada kebenaran, maka beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin yang zahir dan batinnya sesuai dengan manhaj salaf, maka dia adalah al-mu'min yang berus al-haq zahir dan batin, maka baginya wala yang sempurna, ya kan? Sebaliknya, jika bahwa dia hanya menampakkan secara zahir, batinnya tidak, maka kita ambil yang zahir saja. Apa yang kita tahu dari perbuatan mereka yang tampak, itulah yang kita hukumi bagi mereka, bahwa mereka zahirnya salah. Adapun apa yang ada pada hati mereka, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita yakin, ya, bahwa seperti kata Imam Raja Al-Hambali, inna dasa'isas su tujibu su'al khatimah, bahwa sesungguhnya apa yang tersembunyi dari perkara yang jelek akan mengantar kepada kematian yang jelek pula, na'udzubillah min dzalik. Bahwa apa yang ada dalam hati pastilah akan tampak dalam amal perbuatan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salat salaha al jasadu kullu idza fasadat fasada al jasadu kullu, ya kan? Ala wa hiya al qalb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang tersembunyi dalam hati pastilah akan tampak dalam amal perbuatan. Maka seseorang bagaimanapun dia menyembunyikan permusuhannya kepada manhaj salaf dan penyimpangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya kepada umat. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka dari bentuk penjagaan agama, maka Allah akan menampakkan al-batin. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لم ترى يوم لين ولتستبين سبيل المجرمين. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami, kata Allah, agar ditafsir, dijelaskan dengan rinci jalannya orang-orang yang mujrim, dan agar engkau dalam kerah yang lain wahai Nabi menampakkan jalannya orang-orang mujrim itu. Kalau begitu pastilah akan tampak hal itu. Tetapi pada asalnya jika kita tidak mengetahui hati seseorang, yang tampak pada kita adalah amal perbuatannya, maka kita mengambil itu sesuai dengan perkataan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi yang dikenal dengan kaidah-kaidah syariah. Kenapa? Karena fa'inna lam nu'mar bi'an nunqid quluban nas wala an nashuqqa butunahum. Kita tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia dan mengaduk-mengaduk, ya, mengacak-acaki isi perut mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Maka ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah, maka kita ingatkan sekali lagi bahwa sesungguhnya nisbah kepada salaf ini adalah nisbah yang ma'ruf, nisbah yang disyariatkan, dan satu bentuk tazkiyah yang wajib. Dan karena itu, maka hendaklah kita seluruhnya menisbahkan diri kita kepada manhaj salaf tersebut. Tetapi hendaknya yang menjadi pokok permasalahan bagi kita, menjadi inti perhatian kita adalah bagaimana kita bersifat seperti sifat salafi, bagaimana kita bersifat seperti orang yang berjalan di atas manhaj salafi itu. Dan ini perkara yang penting, ya. Dan karena itu Syekh Hasan bin Qasim kemudian menyebutkan perkara-perkara yang menjadi sifat dari seorang salafi, dan perkara-perkara tersebut telah kita ingatkan bahwa dia adalah perkara-perkara yang sangat banyak. Beliau sampai menyebutkan sifat-sifat tersebut dalam jumlah, ya, 15 bentuk sifat yang sebagian besar sifat-sifat tersebut akan dirinci dan ada bagian pembahasan dari ustaz yang akan datang pada hari yang berikutnya nanti. Tetapi ada perkara-perkara yang penting karenanya untuk kita ingatkan. Saya hanya mengingatkan beberapa poin dari perkara-perkara tersebut, yaitu seperti perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, yaitu tahkimul kitab wa sunnah sahihah fi kulli qadiyatin min qadaya al-hayah, yaitu berhukum dengan kitab dan sunnah yang sahih dalam setiap perkara-perkara kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini perkara mizah yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah hizbiyah. Dan karena itulah daurah ini diadakan untuk menegaskan kepada kita bahwa tidaklah ada posisi dari sisi kehidupan manusia kecuali bahwa Islam telah membahasnya, para ulama telah menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak menyisakan keraguan dan kesamaran. Masalah HAM, hak asasi manusia, masalah demokrasi, masalah pemilu dan sebagainya, maka adalah perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hanyalah permasalahan bagaimana kita mengambil perkataan-perkataan mereka dan mengembalikan semua perkataan mereka itu kepada kitab dan sunnah yang sahihah ala fahmi salafi sunnah. Maka sifat ini ikhwan fiddin sifat dasar. Dan Allah mengatakan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi qulubihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan bahwasanya Allah mengingatkan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maka perkara tahkim kitab was sunnah adalah perkara yang jelas dan tegas, ya. Tinggallah asy'an, tinggallah perkara permasalahan adalah praktik dan pengamalan. Dan setiap orang, setiap kelompok menisbahkan diri kepada manhaj salaf yang disebut tadi. Dengan sendirinya mereka pun mengatakan bahwa mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahan politik yang ada sekarang ini misalnya, ya, maka kita dapatkan bahwa sebagian kelompok pun berdasar dengan fatwa para masyaikh seputar dukhulul barlaman, masuk ke parlemen, ya, atau kemudian ikut dalam intikhabat asy'abiyah, pemilu rakyat, ya. Dan bagi orang yang ingin mencari ta'wil dan fitnah, mereka mungkin untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perkataan para ulama. Bahkan tidak usah jauh-jauh, Allah telah menyebutkan hal itu dalam surah Ali Imran, ya kan? Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بمعنى عائشة رضي الله تعالى عنها ونبكاً للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابهات فاحذرهم. Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat tadi, maka peringatkanlah dari mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ahlul batil qad yastadillu bil kitab wa sunnah. Mereka mungkin berdalil Al-Qur'an dan sunnah untuk kebatilan mereka. Dan itu bukanlah perkara yang aneh. Ya kan? Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa dalam masalah kitab, Al-Qur'an yang padanya ada ayat muhkam yang ialah ummul kitab, induknya kitab, juga ada mutasyabih, ayat-ayat yang samar yang membutuhkan penjelasan dan kejelasan. Maka sifat ahlul fitnah, ahlul ahwa wal bid'ah, mereka mencari ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka mencari apa? Yang syubhat tadi. Mereka mencari keterangan-keterangan Al-Qur'an sunnah yang samar. Jadi itu mungkin terjadi pada Al-Qur'an. Mengapa pula tidak mungkin terjadi pada perkataan para ulama? Nah, kita dapatkan bahwa terkadang seseorang untuk membela kebatilannya berdalil dengan fatwa para ulama. Apakah yang salah para ulama? Tidak. Nabi mengatakan la ba'dukum alhana bi hujjati min ba'd. Mungkin sebagian kalian lebih pandai dengan hujjahnya daripada yang lain. Ya kan? Itu kata Nabi. Maka barang siapa aku potongkan baginya, aku tetapkan baginya perkara dari hak akhihi, hak ka akhihi, hak saudaranya, fainama ataitu qit'atan minan nar, maka aku berikan dia sepotong dari api neraka. Artinya Nabi tidak salah ketika Nabi menetapkan bahwa ini yang menang adalah si fulan, si A, padahal ternyata si A pandai berbicara dan sebenarnya barang tersebut adalah milik si B, saudaranya. Ya, Nabi mengatakan innama ana basharun, sebenarnya aku adalah manusia, la'alla ba'dukum alhana bihujjat min ba'd. Jika Nabi bilang seperti itu, apalagi para ulama pengikut Nabi, maka mereka ketika berfatwa menjelaskan hukum, menjelaskan sesuai apa yang sampai kepada mereka dari fatwa, maka mereka berfatwa. Maka ahlul batil kemudian memilah dan memilih dari fatwa yang sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka dan mengatakan kami tidak salah, kami ikut fatwa. Kalau kami mengambil pendapat ini, toh ini ada sandarannya, toh ini ada pendahulunya, toh ini perkataan para ulama. Tetapi hati-hatilah ikhwan fillah, bahwa seseorang yang mengembalikan perkara kepada kitab dan sunnah dan mempelajari agama dengan benar, maka akan mengetahui bahwa apa yang terjadi dari penyamaran ahlul batil adalah kebatilan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sadaqa, telah benar ketika mengatakan bantahan kepada orang-orang khawarij yang memerangi para sahabat dengan alasan inil hukmu illa lillah. Apa kata beliau? Kalimat yang tuktabu lima izzahab, ditulis dengan tinta emas. Apa itu? Apa ya khawah? Tapi kalimatu haqqin urida bihi al-batil. Dan ini hakikat yang penting sekali, bahwa kita mengatakan bahwa ahlul batil jangan disangka berarti semua perkataannya batil, ya kan? Sehingga ada orang-orang, masa dia ahlul batil? Dia bicara Al-Quran kok, dia bicara sunnah, dia bahkan tafsirnya salaf, bahkan katanya Syekh bin Baz tentang masalah ini, masalah ini, masalah ini, ya kan? Kita mengatakan na'am, sesungguhnya apa yang mereka sampaikan adalah kalimat dari para ulama kita ajillah. Dan bahwa para ulama mengucapkan dengan kalimat yang hak. Demikian pula nusus Al-Kitab wa Sunnah. Tetapi mereka menginginkan kebatilan dengan kalimat tersebut. Kalimatul haqqin urida bihin batil. Nah, ketika disebutkan fatwa tentang dukhul parlemen, para masyayikh menyebutkan syarat-syarat yang ketat, ya kan? Untuk masuknya ke dalam perkara seperti itu. Dan kemudian demikian pula tentang masalah intikhab, bahwa kaidah yang dipakai adalah maslahah dan masalah menang. Tetapi tentunya itu akan mungkin tanpa menyebutkan semua maslahah dan menyebutkan semua mafsadah dan menimbang mana yang lebih besar antara masalah dan masalahnya. Maka kalau ditimbang, tampaklah kepada kita mana yang benar dalam perkara seperti ini. Ya. Nah kalau begitu, jangan tertipu ketika orang mengatakan, wah ini kan masalah ijtihadiyah, ini para masyayikh sebagian berfatwa bolehnya dukhul bil intikhabat, masuk dalam pemilu tersebut, boleh. Ya, kata masyayikh tersebut. Nah, kita membedakan perkataan para ulama yang mereka asalnya alal jaddah di atas manhaj salaf dengan perkataan dari yang mereka yang asalnya di atas kebatilan, kemudian mencari-cari dari kunuz as-sanin, dari pemberian yang berharga dari para ulama, fatwa yang bisa menjadi kedok bagi mereka akan apa yang ada pada mereka dari hizbiyah. Sebenarnya akan datang dalam masalah yang berikutnya nanti, bahwa di antara tuduhan ramai yang salah adalah bahwa mereka tidak memperhatikan keadaan umat, la yahtamu bi ahwalil ummah, gugur kepada manhaj salaf. Sebaliknya kita mengatakan, akan dibantah nantinya, tapi kita ingatkan bahwa karena itu ikhwani fiddin, sebagian orang masuk parlemen dan kemudian masuk dalam pemilu dengan syiar ihtimam bi ahwalil muslimin, dalam rangka ini menampakkan dirinya jamaah mereka, bahwa jamaah kami ini jamaah yang peduli umat, jamaah yang tidak bicara hanya dari masjid ke masjid, tapi juga keluar dan melihat realitas umat, kata mereka. Ulama fi kul waqi, kata mereka. Itu asasnya. Sehingga ketika mereka menyamarkan perkara dan mengatakan, ini fatwa Syekh Fulan, boleh. Fatwa Syekh Fulan, boleh. Kita mengatakan, naam. Para masyayikh berfatwa dan berijtihad dalam hal tersebut. Dan dalam masalah ijtihad tentunya, al-haqq wahidun la yata'addad. Kebenaran adalah satu dan tidak berbilang. Dan kita wajib memberikan uzur kepada yang melihat yang berbeda dengan kita dalam hal ijtihad tersebut. Tetapi ingat, itu yang bagi asalnya mereka di atas jadah, di atas tarikhah salafiyah, jalan mereka tegak, mengangkat suara salaf, membela manhaj as-sunnah, ya kan? Adapun orang yang mengatakan sekarang saatnya kita menisbahkan kepada manhaj salaf, menyebarkan dakwah salaf, orang baru sadar kemarin sore, kemudian setelah itu berdalil dengan perkataan para ulama untuk perkara seperti ini, kita mengatakan bahwa dia adalah bentuk